Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah luqathah, barang temuan, juga mengenai masalah laqit, anak yang ditemukan. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas masalah baru, yaitu mengenai masalah wadi'ah atau masalah titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fil wadi'ati, pasal yang menerangkan mengenai titipan. Wal wadi'atu amanatun, titipan adalah sebuah amanat. Yustahabbu qabuluha, disunahkan kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepadanya untuk menerima titipan tersebut. Liman qama bil amanati fiha, disunahkan bagi orang yang percaya diri bahwasanya dia bisa menjaga dan merawat amanat tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan kita mengenai syarat dan rukun dalam akad wadi'ah ini, terlebih dahulu kita mengetahui arti daripada kalimat wadi'ah menurut bahasa dan menurut pengertian ulama ahli fikih. Al-wadi'ah, kalimat wadi'ah dalam bahasa Arab mempunyai arti menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk merawat dan menjaganya. Jadi, wadi'ah dalam bahasa Arab artinya adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk merawat sesuatu tersebut dan menjaganya. Kalimat wadi'ah dalam bahasa Arab juga mempunyai arti barang yang dititipkan. Barang dan dititipkan. Adapun wadi'ah menurut pengertian ulama ahli fikih adalah bisa, kadang-kadang kalimat wadi'ah ini oleh ahli fikih diartikan barang yang dititipkan. Juga bisa juga kalimat wadi'ah ini dimaksudkan adalah akad penitipan. Dan yang akan kita bahas adalah mengenai akad penitipan ini, yaitu mewakilkan orang lain, mewakilkan seseorang untuk merawat barang yang dimilikinya atau sesuatu yang muhtaram yang khusus dimiliki oleh dia. Ini adalah arti daripada wadi'ah. Jadi kalimat wadi'ah ini oleh para ahli fikih, kalau Anda menemukan kalimat wadi'ah di kitab fikih, maka kadang-kadang ulama fikih memakai kata-kata wadi'ah itu untuk menunjukkan barang yang dititipkan atau menunjukkan arti akad penitipan. Dan yang akan kita bahas di sini adalah akad penitipan ini, yaitu mewakilkan seseorang untuk menjaga barang yang kita titipkan kepada dia dan merawatnya. Wadi'ah ini adalah hal yang diperbolehkan. Dan diperbolehkannya akad wadi'ah ini bisa kita ambil dalilnya baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari ijma' ulama. Adapun dalil daripada diperbolehkannya akad wadi'ah seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk memberikan amanat kepada pemiliknya. Dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in amina ba'dukum ba'dhon falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jika sebagian daripada kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang diberi amanat untuk mengembalikan amanat tersebut. Jadi, lafaz amanah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan amanat atau menyerahkan amanat kepada orang yang memberikan amanat kepada kita. Maka ini bertanda bahwasanya wadiah diperbolehkan. Wadiah diperbolehkan. Dan kalimat amanat di sini dalam Al-Quran itu adalah kalimat yang umum, yang mana bisa mencakup setiap sesuatu yang diamanatkan kepada orang lain untuk dijaganya, baik berupa barang atau berupa utang. Dan memberikan sesuatu untuk dijaga kepada orang lain, ini dinamakan wadiah. Dinamakan wadiah. Dan ini adalah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Adapun dalam as-sunnah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, addil amanata ila man itamanak wala takhun man khonak. Yang artinya, berikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepada kamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Jadi ini adalah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberikan amanat kepada orang yang telah memberikan atau mengembalikan amanat kepada orang yang telah memberikan amanat kepada kita. Kalau orang menitipkan sesuatu kepada kita, kalau dia minta, maka harus kita kembalikan lagi. Kemudian, seperti yang dinukil oleh ahli sirah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum adalah dalam suku Quraisy di kalangan bangsa Arab dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Orang yang jujur, yang dipercaya, dan sifat ini adalah sifat yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali orang Quraisy ketika itu menitipkan harta-hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dakwah untuk mengajak orang untuk masuk Islam, masih banyak orang Quraisy yang menitipkan amanah kepada Rasulullah, padahal mereka mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, yang bisa dititipi amanah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah ke Madinah, titipan-titipan yang ada di tangan beliau dipasrahkan kepada Ummu Aiman untuk dirawat, dan menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan amanat-amanat tersebut kepada pemiliknya. Maka dari kejadian ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya menerima amanat atau akad wadiah ini hukumnya adalah diperbolehkan. Dalam hal ini, diperbolehkannya akad wadiah ini telah disepakati oleh para ulama, telah menjadi ijma para ulama bahwasanya akad wadiah adalah akad yang diperbolehkan. Kalau kita tengok dan kita cermati, bisa kita ambil hikmah yang dipetik dari diperbolehkannya akad wadiah ini, karena dalam akad wadiah ini di sana ada unsur saling tolong menolong. Karena seseorang misalnya mempunyai barang atau mempunyai harta yang berharga dan dia tidak punya tempat untuk menitipkannya, maka orang tersebut perlu minta tolong kepada orang lain untuk menjaga harta tersebut. Kalau memang orang tersebut bisa diamanati dan mempunyai tempat yang cocok untuk barang yang dia miliki. Atau orang tersebut takut dengan keamanan barang tersebut dan dia tidak bisa menjaganya. Banyak pencurian, banyak perampokan. Maka barang tersebut bisa dia titipkan kepada orang lain untuk dijaga supaya barang tersebut selamat. Maka dalam akad wadiah ini ada unsur saling tolong-menolong. Atau misalnya Anda mempunyai barang yang sangat berharga dan Anda ingin bepergian jauh, pergi ke haji. Anda takut barang nanti, barang Anda ini akan hilang ketika Anda tinggal haji. Maka bisa Anda titipkan kepada orang lain yang bisa dipercaya untuk menjaga dan merawatnya. Maka dalam akad wadiah ini ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita semua untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Juga kebutuhan untuk akad wadiah ini sangat diperlukan. Karena agama ini adalah agama yang gampang. Dan akad wadiah sangat diperlukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kamu segala bentuk kemudahan dan tidak menginginkan untukmu segala bentuk kesusahan. Maka dalam akad wadiah ini seperti yang saya ungkapkan tadi, ada unsur tolong-menolong dan ada unsur taisir, unsur untuk memudahkan sesuatu dalam segala bentuk hal. Wadiah, kalau ada orang yang ingin menitipkan sesuatu kepada Anda, wadiah, apa hukum menerima titipan tersebut? Di sini Imam Abi Suja mengatakan, wal wadi'atu amanatun yustahabbu qabuluha. Wadi'ah adalah sebuah amanat yang disunahkan untuk diterima. Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang bisa percaya diri menjaga dan merawat wadi'ah tersebut. Jadi hukum daripada menerima barang titipan ini apa? Di sini Imam Abi Suja mengatakan hukumnya adalah mustahab sunnah. Jadi hukum yang asli atas wadiah atau atas menerima titipan ini hukumnya adalah sunnah. Itu jika apa? Di sini Imam Abi Suja mengatakan jika orang yang menerima titipan itu percaya diri bahwasanya dia bisa untuk menjaganya dan merawat barang titipan tersebut serta percaya diri bahwasanya dirinya tidak akan berkhianat. Dan di sana ada orang yang bisa dipercaya seperti dia. Kalau di sana ada orang yang bisa dipercaya seperti dia, maka menjaga amanat dan menerima amanat ini hukumnya adalah sunnah. Karena dalam menerima amanat ini berarti Anda telah menolong orang yang telah memberikan amanat kepada Anda. Sedangkan Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan lindungan atau memberikan bantuan kepada seorang hamba jika hamba tersebut membantu orang lain. Dan menerima wadiah dalam keadaan ini berarti Anda telah membantu teman Anda yang telah percaya kepada Anda dan memberikan titipan kepada Anda. Ini hukum yang asli untuk akad wadiah. Akad wadiah ini juga atau menerima titipan ini kadang-kadang hukumnya akan menjadi wajib. Tapi kapan? Menerima wadiah atau menerima titipan hukumnya adalah wajib jika orang tersebut percaya bahwasanya dirinya adalah orang yang bisa menjaga dan merawat amanat tersebut dan percaya bahwasanya dirinya tidak akan berkhianat kepada amanat tersebut. Dan di sana tidak ada orang lain yang bisa dipercaya kecuali dia. Maka dalam keadaan seperti ini, dia wajib untuk menerima amanat tersebut, karena dengan menerima amanat tersebut berarti dia telah menjaga barang saudaranya dari kerusakan, dari kehilangan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghilangkan harta dan untuk merusak harta. Berarti menerima wadiah dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah wajib. Karena keharaman harta seorang muslim itu seperti keharaman atau kehormatan harta muslim itu seperti kehormatan diri muslim itu sendiri. Sebagaimana kita wajib untuk menjaga saudara kita agar jangan sampai dibunuh oleh orang lain dan disakiti oleh orang lain, begitu juga kita wajib untuk menjaga barang saudara kita muslim jangan sampai dirusak dan dibawa oleh orang lain. Maka kalau di sana tidak ada seorang pun yang bisa menerima amanat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menerima titipan ini kecuali dia, dia adalah satu-satunya orang yang bisa diamanati dan orang yang percaya diri bahwasanya tidak akan berkhianat tentang amanat tersebut, maka menerima amanat dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah wajib. Terus kadang-kadang menerima amanat ini juga atau menerima titipan ini hukumnya adalah makruh. Kapan menjadi makruh? Menjadi makruh jika orang tersebut ketika waktu menerima wadiah atau titipan, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Tetapi dia tidak bisa menjamin bahwasanya pada kesempatan yang akan datang dia akan bisa percaya dan dia bisa menjaga amanah tersebut. Sekarang dia bisa menjaganya. Dia dalam keadaan orang yang murtah atau orang yang banyak uangnya, orang yang ekonominya mapan. Tapi dia tidak bisa menjamin hari depan. Dikhawatirkan pada esok harinya, hari depan dia akan berkhianat tentang amanah tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini dia makruh untuk menerima amanah tersebut. Kadang-kadang wadi'ain hukumnya menjadi tahrim, menjadi haram. Kapan? Haram untuk menerima titipan atau menerima wadi'ah bagi orang yang tidak bisa menjaga dan memelihara titipan tersebut. Kalau orang tersebut tahu bahwasanya dirinya adalah orang yang tidak bisa menjaga amanat, tidak bisa merawat amanat tersebut, maka jangan sampai Anda menerima. Karena jika Anda menerima amanat tersebut, berarti Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Karena menerima amanat seperti dalam keadaan ini, hukumnya adalah haram. Jadi haram bagi orang yang tidak bisa merawat amanat dan tidak bisa menjaganya, tidak bisa percaya diri, dia besok akan berkhianat, maka bagi orang tersebut haram untuk menerima wadiah atau untuk menerima titipan tersebut. Dan kadang-kadang wadiah ini mau menerima titipan ini hukumnya menjadi mubah. Arti mubah adalah dia boleh menerimanya dan boleh untuk menolaknya. Itu bagi orang yang tidak mempunyai atau tidak percaya bahwa dirinya besok bisa menjaganya. Atau dia tidak percaya bahwasanya besok dia bisa memelihara dan menjaganya dengan baik. Dan orang yang menitipkan wadiah ini tahu bahwasanya orang yang dititipi punya sifat seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini, menerima titipan hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Jadi menerima titipan atau menerima wadiah ini hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram, tergantung dengan keadaan orang yang menerima dan orang yang memberikan amanat tersebut. Seperti akad-akad yang lain, ya, akad wadi'ah ini akan menjadi sah jika telah memenuhi syarat dan rukun. Akad wadi'ah ini mempunyai beberapa rukun dan setiap rukun harus memenuhi syarat-syaratnya yang telah disebutkan oleh para ulama. Memang dalam kitab Fathul Qorib di sini tidak disebutkan rukun-rukun akad wadi'ah, tapi saya insyaallah akan menjelaskan dengan dengan singkat tentang rukun daripada akad wadi'ah. Akad wadi'ah ini mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama adalah al-aqidani. Orang yang melakukan akad wadi'ah, orang yang menitipkan, dan orang yang dititipi. Rukun yang kedua adalah siro, ijab kabul dari pihak yang menitipkan dan dari pihak yang dititipi. Yang ketiga adalah asyai'ul muda, barang yang dititipkan. 3 hal inilah yang menjadi rukun daripada akad wadi'ah. Saya ulangi lagi, rukunnya akad wadi'ah itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidani, orang yang melakukan akad wadi'ah, yaitu wadi, orang yang menitipkan dan orang yang dititipi. Yang kedua adalah siro, ijab kabul. Yang ketiga adalah barang yang dititipkan. Rukun yang pertama yaitu orang yang menitipkan dan orang yang dititipi atau al-aqidani. Orang yang menitipkan adalah orang pemilik barang, si pemilik barang. Orang yang dititipi adalah orang yang menerima amanat dari orang yang mempunyai barang. Kedua-duanya, baik orang yang dititipi atau orang yang menitipkan, kedua-duanya harus mempunyai syarat, yaitu ahliyatut tawkil dan ahliyatul wakalah. Jadi artinya bagaimana? Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan, kedua-duanya adalah orang yang bisa untuk menjadi wakil dan bisa untuk menjadi muwakil. Orang yang mempunyai keahlian untuk mewakilkan sesuatu kepada orang lain dan orang yang mempunyai keahlian untuk menerima perwakilan dari orang lain. Seperti yang telah kita bahas dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu mengenai akad wakalah, orang yang bisa menjadi muwakil yang mewakilkan adalah orang tersebut adalah orang yang baligh dan berakal, dan orang tersebut bisa untuk mengerjakan barang yang diwakilkan kepada si wakil. Begitu juga orang yang menerima wadi'ah, disyaratkan dia mempunyai keahlian untuk menerima wakalah. Artinya, orang tersebut adalah orang yang berakal, orang yang sudah baligh, dan orang tersebut bisa untuk menjalankan barang yang diwakilkan kepada dia. Maka, kalau orang tersebut atau orang yang mewakilkan kepada orang yang menitipkan sesuatu kepada Anda adalah orang gila, maka tidak sah akad wadi'ah tersebut. Atau anak masih kecil belum baligh, maka tidak bisa. Tidak sah, karena kedua-duanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil dan syarat menjadi muwakil. Dan juga tidak sah kita sebagai orang Islam menitipkan Al-Quran misalnya kepada orang yang bukan Islam. Karena orang yang bukan Islam tidak sah untuk menjadi wakil menerima Al-Quran. Maka disyaratkan untuk orang yang bisa menjadi orang yang bisa menitipkan dan orang yang bisa menerima titipan adalah ahliyatul wakalah. Baligh, berakal, dan sah untuk menjalankan barang yang atau menjaga barang yang dititipkan kepada dia. Rukun yang kedua adalah sihot. Sihot ini ijab kabul. Ijab itu ucapan yang keluar dari orang yang menitipkan, saya titipkan barang ini kepada Anda. Dan kabul adalah ucapan dari orang yang dititipi, saya terima titipan Anda. Ini namanya ijab kabul. Dan ijab kabul ini tidak disyaratkan harus masing-masing dari kedua pihak harus mengucapkan, tidak disyaratkan. Yang penting di sana ada ijab. Misalnya kalau ada orang yang menitipkan mengatakan, saya titipkan barang saya ini kepada Anda. Terus Anda tidak mengatakan, iya saya terima, tapi Anda mengambil barang tersebut. Berarti Anda menerima titipan tersebut, cukup. Atau misalnya ada orang yang mampu atau menawarkan diri untuk dititipi dengan mengatakan, silahkan Anda titipkan barang tersebut kepada saya. Orang tersebut tidak tidak memakai kata-kata saya titipkan, tidak langsung menyerahkan barangnya, tapi dengan perkataan Anda tersebut berarti Anda telah siap untuk dititipi, maka sah. Dan tidak disyaratkan dalam sehwat ini sehwatnya harus sharih atau jelas. Yang penting di sana sehwat ini adalah mengandung sehwat atau mempunyai arti sehwat menitipkan, meskipun tidak memakai kata-kata menitipkan. Yang penting sehwat ini mempunyai arti penitipan, dan di sana ada tanda-tanda bahwasanya yang dimaksud adalah penitipan. Misalnya ini Mas, misalnya kalau ada orang mengatakan ini saya mau pergi, ini saya minta tolong simpen dulu kitab saya. Berarti ini juga merupakan akad wadi'ah. Misalnya Anda mau berangkat pergi misalnya, terus Anda di pondok, Anda mau boyong dari pondok, barangnya masih ada, Anda mau pulang dulu, Anda bilang, sudah Mas, barang-barang saya di lemari coba jaga ya, saya mau boyong terlebih dahulu, kalau ada kesempatan saya akan ambil barang saya. Ini juga termasuk kategori akad wadi'ah, akad titipan. Terus rukun yang ketiga adalah asyai'ul muda', barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan ini adalah disyaratkan harus barang muhtaram, barang yang diperbolehkan, bukan barang yang diharamkan. Maka jika Anda menitipkan kepada teman Anda barang yang diharamkan seperti khamr, minuman keras, Anda menitipkan minuman keras kepada teman Anda, maka minuman keras tersebut tidak boleh dititipkan, tidak termasuk dalam kategori wadi'ah, karena minuman keras adalah minuman yang diharamkan. Atau Anda menitipkan obat-obatan terlarang, sabu-sabu misalnya, atau menitipkan anjing atau babi atau barang yang dilarang lainnya, maka akad wadi'ah yang mana barangnya adalah barang yang dilarang tidak dinamakan akad wadi'ah, karena hal tersebut tidak tergolong barang yang boleh untuk dititipkan. Jadi tiga hal inilah yang merupakan rukun daripada akad wadi'ah. Kalau akad wadi'ah ini telah memenuhi tiga rukun ini, dan tiga rukun ini telah memenuhi syarat-syaratnya, berarti akad wadi'ah itu hukumnya adalah akad yang sah. Kalau akad tersebut kita anggap sah dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka wadi'ah ini mempunyai beberapa hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau sudah sah berarti wajib bagi orang yang dititipi untuk menjaga dan merawat barang tersebut. Wajib. Karena orang yang menitipkan barang kepada Anda, berarti dia percaya kepada Anda bahwasanya Anda akan menjaga dan merawat barang tersebut. Begitu juga ketika Anda menerima titipan, berarti Anda percaya dan Anda memberi jaminan kepada dia bahwasanya Anda sanggup untuk merawat dan menjaganya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam adalah orang yang selalu memenuhi syarat-syarat dan janji-janji mereka. Berarti kalau Anda menitipkan, berarti Anda percaya bahwasanya orang yang Anda titipi adalah orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga dan merawat. Dan Anda ketika menerima titipan tersebut, berarti Anda memberikan kesanggupan bahwasanya Anda berani dan bisa merawat serta menjaga barang tersebut. Maka kalau sudah begitu, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk merawat dan menjaga barang tersebut di tempat yang layak dan sesuai dengan keadaan barang tersebut. Kalau barang tersebut berupa perhiasan yang mahal atau berupa uang, maka ditaruh di lemari, di brankas, di tempat yang aman misalnya. Atau barang tersebut buah-buahan, maka Anda taruh yang cepat rusak misalnya, Anda taruh misalnya di kulkas dan di tempat yang khusus untuk hal tersebut. Tapi kalau misalnya Anda dititipi perhiasan, terus Anda taruh di atas meja, di depan rumah misalnya, kalau hilang maka Anda berarti tidak menjaga dan tidak memelihara barang tadi, maka Anda wajib untuk mengganti kalau hilang. Karena Anda tidak menjaga dan tidak merawat barang tersebut. Maka bagi orang yang dititipi wajib untuk menjaga dan merawat barang tersebut di tempat yang layak untuk keadaan barang tadi. Dan ini telah disebutkan ya oleh Imam Abi Suja, beliau mengatakan wa alaihi ayyahfadzaha fi khirzi misliha. Dan bagi orang yang dititipi, wajib untuk menjaga barang tersebut dan disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang tersebut. Seperti yang saya jelaskan, kalau barang tersebut barang berharga, uang atau perhiasan, maka diletakkan atau ditaruh di brankas, di lemari besi. Kalau barang tersebut barang makanan yang cepat rusak misalnya, maka Anda taruh di dalam freezer, dalam kulkas. Begitu. Kemudian akad wadiah ini sebagaimana telah kita ketahui adalah akad yang dalam istilah fuqaha mereka mengatakan akadun jaizun min tarfaini, adalah akad yang jaiz untuk dua orang. Artinya bagaimana? Akad wadiah ini adalah akad yang jaiz. Artinya bagi orang yang menitipkan, dia boleh kapan saja membatalkan akad tersebut dan mengambil barangnya. Juga bagi orang yang dititipi, dia kapan saja dia boleh untuk mengembalikan barang tersebut dan mengatakan saya cukup sekian untuk menjaga barang Anda. Boleh kapan saja dia mau. Dan kalau orang yang memiliki barang tersebut meminta barangnya yang telah dititipkan kepada Anda untuk diambil, maka cepat-cepat Anda mengembalikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti yang saya sebutkan tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu sekalian untuk memberikan amanat kepada pemiliknya. Kalau amanat tersebut atau titipan tersebut telah dikembalikan, berarti Anda telah bebas dari amanat tersebut. Juga seperti kita ketahui, akad wadi'ah ini dalam bahasa fuqaha, dalam bahasa ahli fikih mengatakan yadul wadi yadul amanah. Kekuasaan orang yang dititipi atas barang yang dititipkan kepada dia adalah yadul amanah, kekuasaan amanah. Artinya bagaimana? Artinya orang yang dititipi barang, orang yang dititipi barang atau diamanati untuk menjaga barang tersebut, dia tidak wajib untuk apa? Untuk mengganti barang tadi jika terjadi kerusakan. Kecuali kalau orang yang dititipi ini adalah sangat sembrono dan kurang perhatian dalam menjaga dan merawat barang tersebut. Tapi selagi dia benar-benar menjaga barang tadi dan tidak sembrono, kalau terjadi kerusakan, dia tidak wajib untuk menggantinya. Dan ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, laisa 'alal mustaudai ghairu mughilli dhamanun. Orang yang dititipi yang tidak sembrono, dia tidak wajib untuk mengganti barang yang dititipkan kepada dia jika terjadi kerusakan. Juga seandainya setiap orang yang dititipi itu wajib untuk mengganti kerusakan yang terjadi, maka di sana tidak akan ada orang yang mau dititipi. Tidak mau. Karena dia kalau sudah menjaga, sudah capek menjaga, dan sudah kehabisan waktu, mengorbankan waktu dan tenaga, terus akhir-akhir kalau terjadi kerusakan, dia wajib untuk mengganti. Maka kalau kita katakan wajib untuk mengganti atas orang yang menerima wadiah dalam keadaan apapun, maka tidak ada orang yang mau dititipi wadiah. Maka dalam hal ini, selagi orang tersebut tidak sembrono dan memperhatikan titipan yang dititipkan kepada dia, maka dia tidak wajib untuk mengganti jika terjadi kerusakan. Maka jika orang tersebut mukasir, sembrono, muta'addi, tidak menjaga barang tersebut dengan layak, maka orang tersebut jika terjadi kerusakan atas barang yang dititipkan kepada dia, maka wajib untuk mengganti barang tersebut. Kapan itu? Di sini para fuqaha menyebutkan keadaan-keadaan yang mana orang yang dititipi wajib untuk mengganti barang jika dia melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah jika barang yang dititipkan kepada dia dititipkan kepada orang lain. Jadi dia menerima titipan dari orang lain. Tapi titipan ini dititipkan kepada orang lain tanpa izin pemilik barang. Maka kalau dia melakukan hal tersebut, maka kalau terjadi kerusakan, dia wajib untuk mengganti kerusakan barang tadi. Yang kedua, jika dia misalnya tidak menjaga barang tersebut dengan semestinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang dititipi wajib untuk menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepada dia. Tapi kalau dia tidak menjaga dengan secara semestinya, maka dia wajib untuk menggantinya kalau terjadi kerusakan. Misalnya bagaimana? Misalnya dia memindah barang tersebut dari tempat penyimpanannya ke tempat lain yang tidak aman. Karena barang tersebut akan rusak atau akan diambil orang atau dicuri orang. Atau orang tersebut kurang perhatian, tidak menjauhkan barang yang dititipkan kepada dia dari kerusakan. Jadi orang itu tidak perhatian, tidak menjauhkan barang tersebut dari kerusakan. Misalnya dia dititipi apa? Misalnya dia dititipi makanan. Terus makanan tersebut ditaruh di halaman rumahnya begitu saja tanpa ditutupi. Terus dimakan ayam misalnya, atau dimakan kambing. Maka dia wajib untuk mengganti makanan tersebut. Karena dialah orang yang sembrono dalam pemeliharaan dan pemeliharaan serta penjagaan barang tersebut. Di sana banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan orang wajib untuk mengganti barang yang dititipkan kepada dia. Dan insya Allah akan kita kupas lebih luas lagi dalam kajian kita yang akan datang, karena waktunya telah habis. Dan sebelum saya akhiri kajian ini, di sini ada pertanyaan dari pendengar kita. Pertanyaan yang pertama, kalau saya nitip Ustadz terus barangnya dibawa kabur, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya tidak boleh. Orang yang membawa kabur barang yang Anda titipkan kepada dia, berarti orang tersebut adalah orang yang gosop, orang yang menggosop barang Anda. Kalau barang tersebut rusak di tangannya, maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Dan perlu diketahui, menggosop hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Pertanyaan yang kedua, apakah anak juga adalah amanah? Apakah rezeki atau apakah anugerahnya? Anak adalah termasuk rezeki dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di sana orang itu akan sangat menderita jika dia tidak mempunyai anak. Siapakah yang akan merawat dia besok pada hari tua? Dan anak ini jika dia adalah anak yang soleh, maka kita akan mendapat pahala dari anak tersebut, apalagi anak tersebut mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Idza matablu adama in qata'a amru illa min salasin." Jika seorang Bani Adam atau anak Adam meninggal, maka segala amal perbuatan dia akan terputus kecuali tiga. Ya, salah satu dari tiga ini adalah awwaladun shalihun yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Maka jika Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, atau diberi Allah Subhanahu wa taala memberikan anak Anda anak, berarti anak ini adalah merupakan anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu juga adalah amanah. Amanah, jika Anda tidak mendidik anak tersebut, Anda biarkan begitu saja sehingga anak tadi tumbuh menjadi anak yang nakal, maka Anda yang bertanggung jawab. Banyak sekali hadisnya, misalnya seorang anak datang kepada Sayyidina Umar mengadukan bapaknya karena bapaknya tidak mengajari dia dengan baik. Maka Sayyidina Umar ketika itu menyalahkan dan membentak bapaknya. Dan banyak sekali, jadi anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ahmad, mendengar setia kita, teman saya biasa membawa Al-Quran ke kampus atau saat bepergian. Bagaimana kalau dia mau ke kamar mandi, Al-Quran dimasukkan ke tas, kemudian dibawa bersama ke kamar mandi dengan alasan keamanan, apa diperbolehkan? Jadi Anda kalau membawa Al-Quran atau membawa mushaf, kalau Anda ingin masuk kamar mandi, maka titipkan mushaf tersebut kepada orang yang bisa dipercaya. Insyaallah cuma sekedar Al-Quran saja, mungkin tidak ada orang yang mengambil Al-Quran ya. Anda titipkan kepada orang yang bisa dipercaya, atau di tempat yang aman, kemudian Anda ambil kembali. Karena membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi tidak diperbolehkan. Tapi kalau Anda takut kalau Quran ini saya titipkan kepada seseorang akan dibawa kabur misalnya, atau kalau saya taruh di tempat ini akan diinjak-injak orang, atau akan hilang, atau akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan diambil oleh orang yang bukan Islam misalnya, maka Anda boleh dalam keadaan darurat seperti ini untuk memasukkan Quran tersebut di dalam tas Anda demi untuk menjaga keamanan agar Al-Quran tersebut terjaga. Boleh. Terus mengucapkan lafaz bismillah atau niat saat wudu di kamar mandi. Kalau Anda wudu di dalam kamar mandi, maka cukup bismillahnya diucapkan atau dilafadzkan dalam hati. Jangan sampai diucapkan dengan mulut, karena mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan. Maka ucapkan bismillah dalam hati Anda saja. Terus pertanyaan berikutnya, ukuran sembrono menjaga titipan itu bagaimana? Semisal kalau titipan motor kita gunakan kemudian rusak dan kita tidak tahu sebab kerusakan karena pemakaian kita atau tidak, apakah kita wajib mengganti? Iya. Jadi kalau Anda membuka penitipan sepeda motor, maka Anda tidak boleh mempergunakan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut adalah amanah atau titipan atau wadiah di tangan Anda. Seandainya Anda memakai barang tersebut tanpa izin dari orang yang mempunyai, maka Anda berarti telah sembrono dan tidak menjaga barang tersebut. Kalau terjadi kerusakan, berarti Anda yang menggantinya. Kalau terjadi kerusakan, berarti Anda yang menggantinya. Jika sepeda motor tersebut dititipkan kepada Anda dalam keadaan bagus, tidak dalam keadaan rusak, terus ketika dititipkan kepada Anda, terus rusak karena pemakaian Anda. Atau Anda tidak tahu apakah ini rusak karena saya pakai atau dicuri orang, yang penting kalau sudah Anda pakai, ya. Dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Anda oleh pemiliknya dalam keadaan steril, bisa dipakai, maka Anda wajib untuk mengganti kerusakan tersebut. Maka tidak boleh kita memakai barang yang dititipkan, diamanahkan kepada kita. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat yang bisa mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana ilman nafi'an wa yaj'al ilmana ilman mubarakan wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.